Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, ketika Anda ingin berjanji dengan seseorang untuk bertemu, ada sebuah meeting saya kira paling umum ya, maka yang terbaik adalah memberikan waktu yang terasa sangat akurat. Jadi begini, misalkan ya, Pak, nanti kita bertemu jam 4 lebih 20 sore ya Pak, sampai jam 4.45 kita akan diskusi di Tunjungan Plaza dan kita akan diskusi mengenai 1, 2, 3. Ini adalah bentuk yang terbaik. Yang pertama, kalau kita bicara jam 4, orang akan merasa ya jam 4 kurang 15, jam 4 lebih 15, jam 4 lebih 30 pun masih oke. Tapi kalau Anda bicara, Pak, nanti kita bertemu jam 4.20 sampai jam 4.45, maka orang itu mempersiapkan diri untuk setidaknya berbeda pun tidak lebih dari 5 menit atau 10 menit. Ya, ini sudah dicoba berulang-ulang. Kalau Anda berjanji jangan, Pak, besok jam 11 saya telepon ya. Kita mau diskusi 5 menit tentang agenda apa. Bilang, Pak, besok jam 11 lebih 10 menit, saya akan telepon kantor Bapak dan kita akan bicara per telepon selama 15 menit. Jadi yang pertama, orang itu merasa bahwa waktu yang Anda sarankan sangat tepat, sangat akurat, sehingga dia lebih menghargai waktu Anda. Yang kedua, panjang pertemuan itu sudah diperkirakan akan menjadi seperti apa. Pada umumnya, pertemuan itu akan sedikit lebih panjang dari yang diharapkan. Itu oke, asalkan tidak janjinya 15 menit menjadi 2 jam. Kalau bisa, janji 15 menit, selesaikan pembicaraan dalam 15 menit, lalu tanyakan, Pak, apakah mau disambung? Tapi kepentingan saya sudah selesai dalam 15 menit ini. Orang akan menghargai Anda ketika Anda juga menghargai waktu dari orang itu. Agenda pertemuan pun sebaiknya sebelum Anda katakan bertemu dengan orang itu, Anda janjikan dulu, besok saya akan melakukan ABC, saya akan mengharapkan Bapak bisa menjawab mengenai apa, sehingga orang tahu, mempunyai sebuah pengharapan, Anda akan melakukan apa atau perjanji ketemu itu berkaitan dengan apa. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.